Berbandrol 80 juta. Tak kuduga bodimu yang indah bertarif 80 juta. Ada yang bilang hargamu kemurahan, tapi juga banyak yang komen kemahalan. Hidup lagi muasin hidung belang, terjerat kasus prostitusi online. Berbandrol 80 juta. Tak kuduga bodimu yang indah bertarif 80 juta.